الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih di pembahasan atau penyebutan tentang kebatilan dan kesalahan-kesalahan kelompok ketiga dalam memahami nas-nas sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yaitu kali ini kita kelompok ketiga ini dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah umumnya. Sisi ketiga dari bantahan atau dari tinjauan kebatilan mereka, karena mereka mazhab umumnya lagi Asy'ariyah, mazhab Mu'awwilah, mentakwil makna dari sifat-sifat Allah atau mayoritas dari sifat-sifat Allah ditakwil dari yang tadinya terpahami secara hakiki dengan makna yang zahir di benak, tapi bukan kaifiyah yang zahir di benak maknanya. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan bahwa saya tafsir terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah pembacaannya. Nah, itu tafsirnya itu. Jadi enggak berbicara tentang hal yang mendalam mengenai makna sehingga keluar dari makna hakikat. Tetapi kelompok ini mereka melakukan metodologi sarfu kalam Allah, ya sarfu kalamillah wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalif ma'nan yukhalifu, yaitu sarfu kalamillah wa rasulihi, memalingkan perkataan Allah dan rasulnya dari zahir maknanya menuju ke makna yang menyelisihi makna hakiki atau makna zahir. Ya. Jadi penafsiran. Jadi di sini bukan masalah ayatnya atau sifat Allah, bukan, tetapi masalahnya adalah di penafsiran mereka. Ya. Jadi di amalan mereka menafsirkan sifat-sifat tersebut di luar tafsiran sebenarnya, menyelisihi prinsip salaf dan sikap salaf terhadap sifat-sifat tersebut. Ya. Maka menafsirkan ayat di luar konteks hakikat makna dari ayat tersebut, maka yang laqaulun 'alallahi bila ilmin, adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Walaupun mereka merasa lebih berilmu daripada salaf. Ya. Tapi ini merupakan mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Wa huwa muharram, dan hal tersebut diharamkan. Liqaulhi ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah yang diharamkan Rabb saya adalah al-fawahish, kekejian, keburukan baik zahir maupun batin. Wal ithma wal baghya bighairil haqq. Dosa, perbuatan dosa dan kezaliman tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan di sini ma lam yunazzil bihi sultana, yang tidak pernah Allah Taala turunkan hujjah atau dalil terhadap kesyirikan tersebut. Penekanan ma lam yunazzil bihi sultana di sini menunjukkan bahwa segala jenis kesyirikan itu tidak akan pernah ditemukan dalil yang benar. Segala jenis kesyirikan tidak akan pernah ditemukan dalil yang benar. Dan yang terakhir, wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan tentang Allah, berkata tentang Allah itu bisa mencakup tentang asma dan sifatnya, bisa mencakup tentang fiqih, bisa mencakup tentang hukum-hukum halal dan haram, tentang agama pada umumnya. Tetapi yang paling besar adalah berkata tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang asma dan sifatnya. Ini larangan di surat Al-A'raf. Kemudian wa liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah la taqfu ay la tattabi', jangan ikuti apa yang kalian, apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Yaitu jangan ikuti sesuatu yang kalian tidak punya kompetensi di situ. sehingga kalian berbicara, nah gitu, tentang hal tersebut padahal kalian enggak ngerti. Malaisa laka bihi ilm. Tidak punya kepastian ilm, yakin tentang hal tersebut, maka jangan bicara, ya. Kadang-kadang ada permasalahan yang bergaung di hati kita tapi belum sampai ke derajat ilmu atau belum sampai ke derajat dhon, tapi kita ikuti perasaan tersebut, akhirnya kita membicarakannya. Akhirnya jadinya apa? Jadi fitnah bisa. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan fu'ad, kalbu, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, sekarang fasarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qad qafa ma laysa lahu bihi ilm wa qala 'ala Allahi ma la ya'lam. As-sarif, orang yang menyelewengkan kalam Allah Ta'ala dan Rasulnya dari makna yang zahir, ya, diselewengkan atau dipalingkan dari makna yang zahir, ila ma'nan yukhalifu al-zahir, menuju ke pemaknaan yang menyelisihi makna yang zahir. Orang yang melakukan ini, orang yang melakukan penyelewengan ini, maka dia telah melakukan dua hal pelanggaran sebagaimana dilarang dalam ayat Al-A'raf dan juga di ayat Al-Isra di atas tadi, yaitu qad qafa ma laysa lahu bihi ilm, dia telah mengikuti apa yang dia tuh enggak punya pengetahuan tentangnya, ya, yang mana ilmu tentang sifat Allah Ta'ala itu tentu tauqifi, harus berpatu pada dalil dan kembali kepada zahir dari nas tersebut. Tapi dia kemudian malah menyelewengkan ke makna yang jauh, yang mana dia dapat dari mana pemaknaan jauh tersebut? Apakah didapat dari wahyu? Tidak mungkin. Didapat dari bagaimana salah pemahaminya? Juga tidak. Lalu dari mana mereka mendapatkan ilmu itu? Tapi mereka malah lebih mengikuti hal tersebut yang terbit dari akal-akal mereka, yang seolah-olah rasional, padahal itu irrasional. Ya, mereka telah melakukan pertama, qad qafa ma laysa lahu bihi ilm, telah mengikuti apa yang tidak punya, memperturutkan hal yang tidak mereka ketahui. Dan yang kedua, wa qala 'ala Allahi ta'ala ma la ya'lam, berkata tentang Allah sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, yang pertama, qad qafa ma laysa lahu bihi ilm, yaitu mereka telah sok tahu. Dan yang kedua, sok taunya tentang Allah pula. Nah, gitu kan. Maksudnya seperti itu. Ya. Dari dua sisi kita sebut hal seperti itu. Al-awwal annahu za'ama annahu laysal muradu bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kadza ma'a annahu zahirul kalam. Bahwasanya dia mengira, menyangka bahwasanya laysal murad, bukanlah yang dimaksud dengan kalam Allah dan Rasulnya begini. Ma'a annahu zahirul kalam, padahal itu adalah zahir dari makna lafal itu. Jadi ketika ada suatu perkataan maknanya jelas, mereka dengan sok tahu bilang bukan itu maknanya, kemudian mereka melahirkan, menerbitkan suatu pemahaman yang jauh sebenarnya dari nalar umumnya orang. Dan lucunya mereka menganggap itu ilmu, gitu loh. Dan yang memahami dengan pemahaman yang normal itu dianggap apa? Ah, kalian itu ya jahil atau apalah sebutan-sebutan mereka. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, annahu za'ama annal murada bihi kadza li ma'nan akhar la yadullu 'alaihi zahirul kalam. Bahwasanya orang seperti ini bersangka bahwasanya yang dimaksud dengannya itu makna lain yang tidak sesuai dengan zahir dari kalam. Padahal asal pemahaman terhadap suatu kalimat adalah makna umumnya dia, makna zahirnya dia. Antum ketika mendengar lafal singa, maka terfahami ya singa binatang tersebut. Ketika disebut tentang malaikat, yang antum pahami malaikat. Ketika disebut tangan, ya tangan. Ketika disebut misalnya kambing, ya kambing. Itu zahir dari kalam. Enggak ditakwil-takwil, enggak ditafsir-tafsir macam-macam kan. Asalnya begitu. Ya. Enggak dirumit-rumitkan. Coba kalau misalnya semua perkataan kita rumitkan memahami dengan pemahaman yang jauh. Ya, suara ting-ting-ting gitu. Ya, Pak Nemam bilang itu tukang bubur ayam. Ketika disebut tukang bubur ayam, yang zahir dari makna di benak antum apa? Ya tukang bubur ayam itu yang, ya apalagi yang dipahami tentang tukang bubur ayam? Ya orang nyari nafkah, tiba-tiba dengan ya nyari masalah mungkin, antum bilang itu bukan tukang bubur ayam pada zahir yang kita kenal itu. Ya. Terus ditakwil-takwilkan tukang ini apa, bubur itu bukan bubur hakiki, melainkan bubur majaz. Ya. Ayamnya juga bukan ayam hakiki. Ya. Orang juga, apa sih ini orang? Gitu kan. Bikin bingung. Ya. Kemudian dirumuskan, diformulasikan, begini, kaidahnya begini, begini, begini, begini. Ya, padahal itu kesoktauan dan perumitan terhadap hal-hal yang sebenarnya para salaf menganggapnya khalas, jelas tidak perlu lagi diobrolin gitu. Tapi begitulah ahlul kalam. Namanya ahlul kalam, yang penting ngomong ya. Kemudian akhirnya terjilidlah berjilid-jilid buku mereka. Buku-buku ulama ahlul kalam banyak membahas tentang kalam. Tapi antum baca enggak ada faedah. Bahkan membacanya bermadarat, bukan bermaslahat. Ya. Dan kitab-kitab Ahlu Sunnah berbeda dengan kitab-kitab versi Ahlul Kalam. Mereka berbusa bicara tentang ini itu, ujung-ujungnya hanyalah keheranan. Iya, berbusa bicara tentang ini itu, ujungnya keheranan. Lihat aja di dosen-dosen di kampus-kampus sekuler atau kampus Islam padahal anti-Islam. Ya, bicara tentang filsafat kelihatannya keren sama mahasiswa. Mahasiswa yang baru, freshman, mahasiswa yang baru digojlokin dengan filsafat kelihatannya keren. Ditelepon sama orang tua, "Wah, aku belajar filsafat mah." Ternyata keren filsafat, keren, tapi bahlul. Enggak semua orang ya keren itu pinter. Kadang keren itu bahlul lebih banyak lagi sekarang. Iya. Keren, kelihatannya sok tahu. Ya. Dan memang diajarkan di kampus-kampus bagaimana caranya sok tahu kritis gitu loh. Sok tahu dan kritis. Ya. Di suatu kampus juga pernah mengajarkan mereka tahun 2010-an atau 2011. Dengan bangganya mungkin mereka, kita kira anak jajan bahasa Arab. Mas, ya. Ini agak sedikit wawasannya maksudnya dikoreksi lagi karena mahasiswa kita ini kritis-kritis. Yeah. Betul, nanya. Apa tujuan dari nanya? Gali ilmu? Enggak. Mahasiswa kita banyak tujuannya itu cuman buat terkesan tuh kita tuh mahasiswa, kita tuh kritis. Gitu doang. Coba habis kita jawab ulang tadi apa jawaban saya ulang. Gak ngerti. Yang penting apa? Kritis. Itulah akibat dari filsafat. Ya, yang penting kritis dulu. Tanya, pertanyakan, gugat. Itu dulu yang penting. Urusan ngerti gak ngerti, ya emang tujuannya supaya gak ngerti. Ya kan? Karena memang tujuannya filsafat ya ujungnya adalah keheranan. Semakin gak ngerti itu semakin menunjukkan paham. Apa coba? Makanya emang kalau kita mau cepat bahlul ya bid'ah lah yang kita ambil. Ya. Cepat bahlul tuh insya Allah. Ya, apalagi malam-malam satu surah itu kan makin bahlul orang-orang. Kenapa makin bahlul? Ya karena bid'ah. Bid'ah kemudian jadinya syirik. Ya. Begitu ya ikhwah sekalian. Misalu dzalika kemudian sini إذا كان من المعلوم kalau misalnya sesuatu, kalau misalnya sudah jadi maklum, masyhur bahwasanya ta'yin ahadil ma'nayaini al-mutasawiyaini fil ihtimali qawlan bila ilm. Ada dua makna yang sama dalam dari segi kemungkinan. Jadi ada suatu lafal bisa dimaknai A, bisa dimaknai B, dan dua-duanya sama-sama berat. Ya. Dua-duanya sama-sama berat. Ya. Maka ketika sama-sama berat, antum enggak bisa menta'in salah satu lebih kuat tanpa ilmu. Suara ting-ting-ting itu, kalau ihtimal tukang bubur ayam dan tukang bubur sumsum, dua-duanya kemungkinan 50-50, maka antum enggak boleh sok tahu bilang, oh anda merojikan tukang bubur ayam lah. Apa sebabnya? Enggak, perasaan aja. Enggak bisa gitu. Atau antum bilang, ana lebih merojikan itu pasti suara tukang bubur sumsum. Kenapa? Ana suka bubur sumsum soalnya. Apa hubungannya? Ya. Ya. Harus ngelihat sampai berilmu. Nah, tapi kalau antum melakukan yang tadi, mentakin dua ihtimal yang sama beratnya. Ah, saya pilih ini aja. Kenapa? Ya, sekarang saya suka ini adalah qaul bila ilm, berkata tanpa ilmu. Gitu ya? Bisa dipahami sini? Iya. Kalau dua hal yang sama-sama berat tapi kita rojihkan salah satunya semau kita gitu aja, itu termasuk qaul bila ilm. Lah apalagi kalau lebih buruk dari itu. Fama dhannuka bi ta'yinil ma'na al-marjuhi al-mukhalifi li dhahiril kalam? Maka bagaimana pandanganmu terhadap orang yang menta'yin makna yang marjuh, yang menyelisihi hakikat zahir? Jadi kalau tadi sama-sama ini antum, oh bubur sumsum aja lah, enggak pakai ilmu. Nah, ini sok tahu namanya. Lah gimana kalau misalnya suatu lafal ada makna yang dekat dan ada makna yang lemah dan jauh. Kemudian antum lebih, wah enggak, bukan ini artinya, bukan ini artinya. Kok ini nanti artinya nanti hancur rusak maknanya. Yang ini yang benar. Ini turunin. Ini lebih buruk lagi. Iya enggak? Iya. Gitu ya. Kalau misalnya wajah Allah, pemaknaan yang zahirnya wajah Allah, khalas. Wajah Allah. Makna yang jauhnya, ya bahkan bukan makna jauh, bukan makna lagi. Enggak nyambung sama sekali. Malah yang enggak nyambung ditaruh di paling atas, yang makna asli zahirnya malah dinafikan. Jadi namanya ta'til, menafikan hakikat dari makna aslinya dan menta'wil dengan memasukkan makna jauh atau makna yang enggak ada nyambungnya sama sekali sebagai tafsiran utama untuk lafal tersebut. Gitu ya. Misalu dzalika, contoh Allah Ta'ala berfirman terhadap iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang menghalangimu, hai iblis, untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan, biyadayya, dengan kedua tanganku? Gampang enggak memahaminya? Gampang. Ya. Tapi setan kan enggak berhenti di situ. Ya belokin gitu. Kemudian fa idza sarafal kalama an zahirihi, kemudian diselewengkan kalam tersebut dari zahir yang gampang pemahamannya. Kemudian berkata, lam yurid bil yadaini al haqiqiyataini. Allah tidak memaksudkan dua tangan secara hakikat, wa innama arada kadza wa kadza. Arti di sini Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, betul? Dan kemudian ditafsirkan oleh orang-orang ini gimana terus? Bukan kedua tangannya. Kalau misal disebut dengan kedua tangannya, berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena makhluknya punya dua tangan, gitu kan? Nah, Terus apa dong? Dua kekuasaan. Apa? Kalau misal disebut dua kekuasaan, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS dengan dua kekuasaan, itu makin ngambang enggak? Bingung enggak? Dengan dua kekuasaan. Nah, kan perlu tafsiran lagi kalau gitu kan? Dua kekuasaan itu apa? Ya kan? Apakah kekuasaan Allah cuma dua ketika menciptakan Nabi Adam AS? Tuh. Gimana terus? Ya, enggak tahu. Tanya aja mereka, ya. Qulna lahu, ketika mereka kemudian menafsirkan macam-macam, kita bilang, "Ma daliluka 'ala ma nafaita?" Apa coba dalilmu? Apa dasarmu untuk menafikan makna yang zahir? Ya. Ya pasti dasarnya kalau kita isbatkan, tetapkan makna yang zahir itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ya kan? Itu menurut dia. Lah, yang ngomong gitu siapa? Yang nganggap itu siapa? Ya mereka sendiri kan. Jadi mereka repot sendiri, bingung sendiri, sesat sendiri. Pas ditolong, diajarin gak mau. Malah kita yang kena durinya. Gitu. Wama daliluka ala ma asbatta, dan juga apa dalilmu terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Engkau bilang bukan makna zahir tangan, bukan. Coba apa dalil, kok bisa ngomong gitu? Oke. Kemudian kata mereka, bukan dua tangan melainkan misal kekuatan atau kekuasaan, kudrah atau quwwah. Ya, apa dalil antum menetapkan makna kudrah atau kuah untuk lafal liadnya Allah Ta'ala? Ya. Fa'in atta bidalilin, kalau misalnya ternyata dia mendatangkan suatu dalil, wa anna lahu dhalik, anna ini isim istifham, maknanya kaifa. Wa kaifa lahu dhalik, dan bagaimana bisa dia datangkan dalil. Tapi kalau misalnya dia datang dalil, ya. Kalau memang iya dia datangkan dalil, emang bisa ada dalilnya? Tangan dimaknai kudrah atau quwwah. Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam dengan dua kekuatan. Emang ada dalilnya? Sampai kapan punya dalil? Ya, dari mana dalilnya? Kecuali dari akal semata. Wa illa, dan kalau memang tidak ada dalilnya, dan memang tidak ada dalilnya. Kana qailan 'ala Allahi bila ilmin fi nafihi wa itsbatihi. Maka ini sama dengan berkata tentang Allah tanpa ilmu dalam menafikan dan mengisbatkan hal tersebut. Taib, sampai sini insya Allah paham ya? Ya, taib. Kita lanjut. Tafadhol. Al-wajhur rabi'. Al-wajhur rabi' fi ibtali madhhabi ahli ta'til. Anna sarfa nususis sifati an dhahiriha mukhalifun lima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummati wa a'immatuha, fayakunu batilan li'annal haqqa bila raibin fima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ashabuhu wa salaful ummah wa a'immatuha. Taib, al-wajh rabi' itu sudah? Taib, al-wajh rabi' min fi ibtali madhhabi ahli ta'til. Anna sarfa nusus sifat, bahwa saya memalingkan nas-nas sifat an zahiriha, dari makna zahirnya, itu mukhalif, menyelisihi lima kana alaihi nabi SAW wa ashabuhu wa salaful ummah wa aimmatuha. Menyelisihi bukan orang sembarang yang diselisihi, orang paling elit di Islam, bahkan makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, dan juga salaf umat ini dan para imamnya, sahabatnya, salaf umat ini dan para imamnya. Fayakunu batila, maka sebenarnya itu sudah cukup untuk menunjukkan kebatilan pendapat mereka. Li'annal haqqa bila raiba, karena kebenaran tanpa ada keraguan. Fima kana alaihi nabi SAW wa ashabuhu wa salaful umma wa immatuha, kebenaran sudah ada pada mereka, kebenaran tentang Islam ada pada mereka. Jadi jangan nambah-nambah, jangan baru-baru, jangan sok tahu, ya. Itu sudah cukup menjadi hujjah. Faddal, istamir. Al-wajhul khamis mu'til. mu'attil. Ayu qala lil mu'attil, hal anta a'lamu billahi min nafsih? Fasayaqulu la. Thumma yuqalu lahu, hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haqq? Fasayaqulu na'am. Thumma yuqalu lahu, hal ta'lamu kalaman afsahu wa abyanu min kalamillahi ta'ala? Fasayaqulu la. Thumma yuqalu lahu, hal tadhunnu anna Allah subhanahu wa ta'ala arada an yu'ammiya al-haqqa 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nususi liyastakhrijuhu bi'uqulihim? Fasayaqulu la. Hadha ma yuqalu lahu bi'tibari ma ja'a fil Qur'an. Baik, al-wajhul khamis, sisi kelima untuk mengetahui keburukan atau kebatilan mereka, an yuqala lil mu'til. Kita bilang kepada orang mu'til, jadi karena Asy'ariyah terutama. Hal anta a'lamu billahi min nafsih? Apakah engkau lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah itu sendiri? Maka ya pasti bilang, ya enggak lah, Allah lebih tahu tentang diri daripada saya malah, aku mah apa tuh gitu kan, ngelihat aja enggak pernah gitu kan. Summa yuqal, ayo ya, kemudian kalau bilang gitu, kalau bilang na'am udah jelas-jelas jauh kufur ini orang, kok bilang na'am? Apakah kamu merasa lebih tahu daripada Allah tentang Allah? Oh iya, saya lebih tahu. Nah, ini kafir ini orang langsung. Walaupun bercanda, ya. Nah, dia pasti bilang tidak lah. Thumma yuqalu lah, kemudian dibilang, kita bilang kepada dia, hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haqq? Apakah yang Allah Ta'ala kabarkan tentang dirinya sendiri itu benar dan ya apa adanya benar? Ya pasti dia bilang iya. Kalau misalnya bilang la, enggak benar, ya kafir dia langsung. Makanya dia bilang na'am. Thumma yuqalu lah, kemudian tanya kepada dia, hal ta'lamu kalaman afsaha wa abyana min kalamillahi ta'ala? Apa kamu tahu suatu kalam yang lebih fasih? Fasih, ya fasih. Yaitu fasih di sini lebih jelas, lebih zahir, lebih nampak maknanya dan lebih jelas daripada kalam Allah Ta'ala? Maka pasti berkata enggak ada, enggak ada yang lebih fasih, lebih jelas, lebih bagus daripada kalam Allah Ta'ala. Ya udah, kemudian bilang, hal tadhunnu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala arada an ya'mi al-haqqa 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nusus liyastakhrijuhu bi'uqulihim? Apakah kamu mengira, gimana apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu kira Allah Ta'ala itu menginginkan membutakan kebenaran dari pandangan makhluk terhadap nas-nas ini? Kemudian Allah pengin supaya mereka menelurkan pemahaman-pemahaman melalui akal semata. Ngerti sini ya? Kan ayat-ayat sifat itu kan seolah-olah mereka itu, golongan mu'attilah ini, seolah-olah ayat-ayat sifat ini ya belum terketahui maknanya kecuali pas ada kehadiran orang-orang ahlul kalam ini, syairah ini. Sebelumnya ayat-ayat sifat itu dibiarkan oleh salaf, enggak dibincangkan, karena mereka adalah yang paling aslam, paling selamat. Mereka adalah paling khawatir membicarakan sifat-sifat Allah, membicarakan ayat-ayat sifat. Akhirnya mereka datang ya untuk membahas masalah sifat-sifat ini, untuk mentahqiq masalah-masalah sifat-sifat ini. Ya. Nah, sekarang kita tanya, kalau emang begitu menurut kalian dan kalian mengklaim kalian a'lamu ahkam, lebih berilmu dan lebih bijak dalam menetapkan sifat-sifat Allah dengan metodologi kalian, wahai mu'attilah, maka apakah kalian mengira bahwasanya Allah Ta'ala itu menginginkan agar orang-orang buta dari pemahaman sifat-sifat Allah ya di zaman salaf? Buta akan itu, dan Allah biarkan mereka buta akan itu, enggak begitu mengetahui, enggak mengerti ya, sehingga liyastakhrijuhu bi'uqulihim. Kemudian akhirnya datang manusia khalaf, yaitu antum ya, sebagai para orang-orang yang berakal, untuk mengistikhraj, untuk membuahkan, menelurkan pemahaman tentang sifat-sifat Allah dengan akal-akal kalian sendiri. Apakah itu memang tujuan Allah? Ya, pasti mereka malu bilang, enggak, bukan gitu sih. Terus enggak? Terus gimana? Paham enggak yang kalimat panjang ini yang terakhir? Jadi apakah menurut kalian itu Allah membiarkan salaf itu enggak ngerti? Ya, mereka karena enggak ngerti ya enggak mau dalam-dalam karena takut khawatir salah. Nah, baru kemudian datang orang-orang belakangan hari yang Allah Ta'ala inginkan mereka untuk membadlul juhud, berijtihad dengan akal mereka untuk mengeluarkan kaedah-kaedah dan makna-makna yang mereka pahami dari ayat-ayat sifat. Baru ketahuan ketika itu. Ya. Sebenarnya mereka ini ngakuin gak sih kalau misalnya metodologi mereka itu muhdats, tidak ada pada salaf? Sebenarnya mengakui harusnya. Ya. Tapi mungkin sekarang-sekarang terbetik dokumentasi tulisan-tulisan bahwa salaf itu juga mentakwil, dicari-cari. Dan begitulah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu ngomong duluan, nentapin duluan, bid'ah duluan, urusan dalil nanti. Kalau Wahabi udah bikin maktabah samilah, baru mereka baru kelimpungan. Ya. Kalau Wahabi udah counter, baru mereka, ayo ngumpul kita apa namanya? Kita pikirkan ini gimana caranya gitu. Itu ahlul bid'ah. Begitu. Karakternya begitu. Baik di Timur Tengah maupun di Keranggan. Di mana-mana. Coba dalilnya apa? Baru mikir. Oh iya dalilnya apa ya? Pasti ada dalilnya. Cari lagi. Ngumpul cari ke kiai. Kiai juga bingung. Dalilnya saya gak tahu juga sih. Tapi ya yang saya tahu. Ya gak saya tahu. Ya. Bingung kan? Baru diracik. Karena selama ini mengeluarkan pandangan dan pendapat hanya sesuai hawa nafsu dan nalar, logika, atau kepentingan tertentu. Urusan dalil nanti. Kalau belum ketemu dalil, ngecengin dulu. Ya, dasar Wahabi, dasar. Gitu aja dulu. Ya. Ituin aja, penuhin aja dulu gitu. Sambil nyari-nyari dalil. Kebat-kebat buku, dalilnya apa ya? Ya, bingung juga. Ketemu dalil yang dipaksakan. Ya, jadi talbisnya banyak sekali ahlul bid'ah itu. Nah, itu kan. Itu untuk ayat-ayat nas Al-Quran. Bagaimana kalau dengan sunnah Nabi yang mereka ta'wilkan? Tafadhal, istamir. Amma bi'atibari ma ja'a fin sunnati fayuqalu lahu hal anta a'lamu billahi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam fasayaqulu la. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق فسيقول نعم ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا فيقال له إذا كنت تقر بذلك فَلِمَذَا لَا يَكُونُ عِنْدَكَ الْإِقْتَامُ وَالشِّرُّ إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ بِذَلِكَ إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ بِذَلِكَ فَلِمَذَا لَا يَكُونُ عِنْدَكَ الْإِقْتَامُ وَالشُّجَاعَةُ فِي إِثْبَاتِ وَالشَّجَاعَةُ فِي إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم وماذا يضرك إذا أثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سألت يوم إذا سئلت Su'ilta yaumal qiyamah madza ajabtumul mursalin awalaysa sarfuka li hadhihi an-nususi an zahiriha wa ta'yini wa ta'yinu ma'nan akhar mukhattaratan mink fala'alla al-muradu yakunu 'ala taqdiri jawazi sarfiha ghairi ma sarfta ghairi ma saraftaha ilaihi ghairi ma saraftaha ilaihi. Tentang sunnah, maka kita katakan kepada mereka, hal anta a'lamu billahi min rasuli, ya, apa kamu lebih tahu tentang Allah daripada rasulnya, sedangkan rasul adalah orang yang paling tahu tentang Allah daripada selainnya. Maka dia pasti bilang, enggak, saya enggak lebih tahu daripada Rasulullah. Kemudian bilang ke dia, hal ma akhbaru bihi Rasulullah SAW anillahi sidqun wa haq, apa yang Rasulullah khabarkan tentang Allah itu benar? Maka pasti bilang, na'am, benar. Kemudian dikatakan padanya, hal ta'lamu anna ahadan minan nasi afsaha kalaman wa abyana min Rasulillah, apa kamu tahu ada orang dari manusia yang lebih fasih, lebih jelas kalamnya dibandingkan Rasulullah SAW dalam menjelaskan tentang Allah? Maka dia akan bilang, enggak, Rasulullah yang paling hebat dalam menjelaskan. Ya. Thumma yuqalu lah, hal ta'lamu anna ahada minan nas ansaha li ibadillahi min rasulillahi SAW, apakah kamu tahu ada orang di antara manusia yang lebih ikhlas dalam memberikan maklumat dibandingkan Rasulullah SAW? Seorang rajul yang nasih. Nasih ini betul-betul memberikan sesuatu tuh, ya, betul-betul baik gitu loh. Ikhlas tulus apa adanya. Enggak ada maksud tertentu, enggak ada apa-apanya, enggak. Ya, enggak ada kepentingan tertentu, paling nasih dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada enggak yang lebih tulus daripada Rasulullah? Jelas, tulus, ikhlas, apa adanya. Itulah Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya kan? Fasayaqulula. Antum enggak ada kalimat itu di sini? Enggak ada? Masya Allah. Cetakan apa buku antum? Hah? Cetakan Saudi atau Mesir? Mesir itu. Anda cetakan Riyadh. Ya. Gitu. Dan Syekh Muhammad Salih Al-Thaimin dari Saudi. Jadi kitab ana lebih a'lam aslam wa ahkam, ya. Enggak ada ya, khalas. Fa yuqalu lahu, kemudian dikatakan, dan juga di kitab yang ana pegang lainnya ada. Ya. Dari Ibnu Hazm. Jadi mungkin di kitab antum enggak tahu kenapa enggak ada. Anda juga enggak tahu dan anda enggak mau mentakwil macam-macam, ya, Allah alam, ya. Baik. Maka kemudian kita katakan kepada mereka, "Idza kunta tuqirru bidzalik." Kalau memang kamu mengakui itu semua, hal-hal tadi itu yang tadi, "Falimadza la yakunu indakal iqdamu wasyaja'atu fi itsbati ma atsbathahu Allah ta'ala nafsihi wa atsbathahu lahu Rasulullah SAW ala haqiqatihi wa zahirihi la'iq bihi la'iq billah." Ya. Kalau kamu sudah tahu Rasulullah yang paling paham, yang paling ngerti tentang Allah, kabar dari Rasulullah pasti yang terbenar, dan Rasulullah yang paling fasih dan jelas kalamnya, maka limadza la yakunu indakal iqdam, kenapa kamu enggak mau ngambil risiko wasyaja'ah dan keberanian? Kenapa enggak berani? Kenapa enggak ngambil risiko fi itsbati, dalam menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya, dan menetapkan apa yang Rasul tetapkan atas hakikat dan zahir yang la'iq billah, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kesesuaiannya, kita serahkan. Kalau ditanya, apa itu wajah Allah? Wajah Allah adalah wajah Allah yang sesuai dengan kemuliaannya, khalas, selesai. Ya kan? kita enggak diperlukan, enggak diperintahkan, bahkan tidak boleh mengorek-ngorek seberapa kemuliaan wajah Allah, iya enggak? Karena enggak tahu, pasti kadarnya termulia dan sempurna. Khalas, tetapkan aja dengan global seperti itu. Kenapa enggak berani? Tapi kan kalau kita tetapkan wajah Allah secara hakikat gitu, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. It's on your mind, gitu kan? It's only your mind. Itu cuma bayanganmu, pikiran sendiri. Ya, enggak usah pikirin, gitu loh. Enggak bisa, saya kepikiran. Ta'awuz. Enggak bisa. Ana udah tahu, benar udah tahu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya udah, sekarang sama siapa antum berteman? Gitu kan? Antum belajar di mana? Ayo. Ana belajar di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp. Siapa ustadznya? Ustadz Fulan. Pantas Ustadz Fulan. Antum kena racunnya. Enggak, dia enggak ngasih ana racun, dia ngasih ana pelajaran. Iya, pelajaran racun. Ya jadi kayak gini. Ya. Ana ngelihat beberapa dai itu sangat-sangat lembek dalam beberapa masalah tertentu, ikhwan. Dan ana Allah alam ngerti penyebabnya. Terlembek dalam masalah-masalah kebatilan tertentu, penyebabnya karena pergaulan. Bukan pergaulan hakikat langsung real di dunia nyata, tapi di dunia maya. Di dunia maya, di WhatsApp, grup-grupnya. Ana pernah diundang di sebuah grup fikih mazhab tertentu, ya. Mazhab sahih insyaallah. Yang kita ajarkan juga. Ya. Ana diundang. Alhamdulillah dengan adabnya ya baguslah, enggak langsung dimasukin blok gitu aja. Nah, apakah antum berkenan untuk jadi salah satu member di grup ini? Gitu. Di sana banyak para asatidzah kiram gitu. Baik, Anda enggak langsung tertarik sebentar. Tolong sebutkan asatidzah yang ada di situ. Blok-blok disebutin. Justru dengan disebutnya itu Anda bocor, terbocorkan nama-nama itu. Fulan ini pada ngumpul sama dia, ngumpulnya bareng ternyata. Dari situ Anda tahu. Kenapa kau dai fulan agak lembek sama yang ini, kau dalam masalah-masalah ini. Ternyata, ya karena faktor ketidakenakan, udah diskusi bareng. Itu makanya sebenarnya gak perlu banyak diskusi di grup WhatsApp dengan orang-orang yang batil. Karena, kalaupun tidak perang, ya damai. Kalau damai, akhirnya gak berani nanti ngomongin tentang hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip teman WhatsApp kita. Nah gitu. Makanya, tuh bisa jadi kayak gitu. Ya, pergaulan sama ustaz siapa, sama guru siapa, itu jadi enggak enak nanti jadinya. Makanya mendingan sekalian enggak usah bergaul aja. Saudara-saudara tetap, tapi enggak usah bergaul. Antum sana, anda sini, udah enggak usah bergaul lah. Karena kalau misalnya udah bergaul enggak enak nanti. Anda mau ngomong ini batil udah enggak enak lah. Mending dari sekarang enggak usah, kita jaga jarak ya, supaya kebenaran tetap terungkap, kebatilan tidak terpalsukan gitu, ya. Taib, kemudian, jadi kenapa kok enggak berani mengambil apa yang sesuai apa adanya gitu? Makaifa yakunu indakal iqdamu wasyaja'atu fi nafyi haqiqatihi tilka wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu zahirahu bighairi ilm. Tapi kenapa malah justru, bagaimana bisa kok kalau malah justru kamu itu mau mengambil resiko? Ya? Dan berani dalam menafikan hakikat dari makna itu. Dan menyelewengkan maknanya menjadi menyelisihi zahirnya tanpa ilmu. Jadi kenapa yang sudah kamu yakini asli sebenarnya itu fitrah, kamu enggak berani menetapkannya. Hanya karena ada bisikan-bisikan di benak atau di akalmu. Tetapi justru kamu berani untuk menyelewengkan dari kebenaran tanpa ilmu, coba seperti itu. Mereka terima enggak? Ya enggak terima mereka. Ya karena ini ajaran alamaknya. Wa ma yadhiruka? Apa yang membahayakanmu sih? Apa sih yang merupakan bahaya bagi kamu? Apa sih mudaratnya buat engkau? Idza asbatta lillahi ta'ala ma asbathahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabiyyi. Jika engkau menetapkan apa yang Allah telah tetapkan di kitabnya dan sunnah nabinya, alal wajhil laiq bihi, dengan segi yang layak bagi Allah Ta'ala. Fa akhadta bima jaa fil kitab was sunnah itsbatan wa nafyan, kemudian engkau mengambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dari segi penetapan dan penafian, cukup itu aja. Apa madaratnya buat kamu? Akan kehilangan apa gitu loh? Apakah jadi gila? Enggak. Apakah enggak dapat teman-teman atau enggak dapat dunia dari itu? Ya. Malah justru akan kita temukan berteman dengan orang-orang yang seperti ini itu banyak kemunafikan dan kepura-puraan. Iya. Ya. Begitu. Tadi malam di daerah Setu sana ada pengajian. Pengajian pihak yang semodel ini kan. Antum lihat ya, banyak sekali penjagaan keamanannya. Oh, pakai pakaian yang semi tentara. Lebih repot ngurus jalan daripada ngajinya. Tapi kalau di dakwah salaf kayak gitu, kita tahdir gak? Kita tahdir. Antum panitia, ya, bisanya cuman ya ngurus jalan, belaga ngurus parkiran, belaga benerin sendal, tuntut ilmu dong. Dalam safi gitu kan ya? Ya kan? Atau enggak? Kalau jadi panitia-panitia kajian, kalau di salafiin, yang sibuk repot IO, sibuk repot panitia, sibuk repot benerin sendal, parkiran, ini, itu kan kena damprat juga itu. Belajar kalian gitu. Kalau di sana enggak. Ya. Yang ini sibuk parkiran, yang ini sibuk dagang, yang ini sibuk iuran, yang ini sibuk. Pokoknya banyak yang sibuk. Bahkan yang ngaji aja sibuk selawatan. Jadi ilmunya kemana? Ya. Gitu loh. Makanya kualitas rendah. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini dalam beragama, kita akan temukan kemunafikan banyak, ya, kemunafikan banyak, ya, dan enggak perlu banyak diceritakan lagi sini. Afalaisa hadza aslamu laka? Afalaisa hadza aslama laka wa aqwama li jawabika idza su'ilta yaumil qiyamah madza ajabtum mursalin? Bukankah ini lebih selamat? Ya. Dan lebih tegak lagi untuk jawabanmu nanti ketika kamu ditanya pada hari kiamat, madza ajabtum mursalin? Bagaimana kamu menjawab para rasul? Menjawab seruan para rasul. Apakah menjawabnya dengan bagaimana memahami secara zahir atau dengan takwil yang batil, ya? Antum akan ditanya nanti. Awalaisa sarfuka li hadhihi an-nususi an zahiriha wa ta'yini ma'nan akhar mukhataratan minka? Bukankah yang namanya takwil yang antum lakukan ini, ya, takwil yang antum lakukan ini adalah mukhatarah. Mukhatarah itu sekadar spekulasi, ya, perbuatan yang berisiko. Ya, namanya spekulasi itu kan belum sangat mungkin. Spekulasi hanyalah dzon, persangkaan yang sangat berisiko salahnya. Spekulasi, berspekulasi, gitu kan? Seperti pelatih sebelum pertandingan berspekulasi, kita sesumbar kita bakal menang 5-0. Omongan itu kalau diumbar jadi berisiko, orang jadi menekan dia. Nah, kita pun mentakwil itu bisa mentakwil seperti yang metodologi mereka itu akan berisiko untuk akhirat kita, karena pertanyaannya akan banyak nanti. Ya, kenapa ditakwil seperti ini? Kenapa begini? Nah, ditanya lagi repot lagi, kita mau gimana jawabnya? Mukhataratan minka fala'alla al-murada yakunu 'ala taqdiri jawazi safiha ghayra ma sarrafta ilayhi. Maka bukankah bisa jadi nanti yang Allah inginkan, murad yang dimaksud dari sifat-sifat ayat-ayat tersebut, kalau iya boleh antum boleh berijtihad untuk menyelisihi makna zahir, tapi bukankah bisa jadi maknanya tidak sesuai dengan apa yang antum pahami? Itu tetap berisiko. Kalaupun boleh mentakwil, tetap ada risiko. Apalagi kalau enggak boleh, risikonya bukan hanya di maknanya saja, tapi di pertanggungjawaban. Kenapa antum melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh antum lakukan? Itu yang nanti akan ditanya. Bukan hanya maknanya saja ditanya, tapi akan ditanya kenapa kok sikap antum seperti itu, enggak mengikuti salaf. Ya begitu ya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada pekan depan kita lanjutkan sisi yang ke-6 dalam membatilkan mazhab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.